Ros FM Jakarta. Menyesal bersedekah. Tidak ada yang menyesal kecuali mereka yang sedikit beramal baik, dan sementara amal buruknya banyak. Ada sebuah cerita sahabat Ras FM mengenai teman saya yang punya nama Topan. Pada saat itu Topan kaget. Baru kali ini dia berhadapan dengan orang yang menyesal bersedekah. Biasanya ia selalu berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan kekagumannya kepada Allah ketika ia bersedekah. Janji Allah begitu mengagumkan tentang sedekah, sahabat. Tidak ada satupun yang bersedekah lalu ia menjadi sulit atau susah. Selain sedekah akan dibalas lebih besar lagi, sedekah akan mengangkat derajat seseorang. Ketika yang lain merasakan fadilah sedekah, tapi tiba-tiba ada orang yang menyatakan bahwa dia menyesal bersedekah. Kejadiannya seperti ini. Setelah Topan selesai berceramah di daerah Jakarta Selatan, setelah ceramah, Topan pada saat itu dijamu makan siang di rumah sang ibu yang mengaku menyesal tersebut. Sambil melayani sendiri Topan dan jamaah yang lain serta serombongan panitia, dia bercerita, "Saya diundang oleh panitia pengajian," kata mereka. "Ustaz mau datang." Lalu saya ditanya, "Mau nyumbang makanan enggak?" Terus Topan tanya penasaran. Saya menjawab, "Mau. Tapi saya bilang buat Ustaz dan panitia saja. Jadi ya saya hanya menyiapkan 10 bungkus nasi komplit untuk disediakan bagi Ustaz dan panitia." "Begitu," kata sang ibu. "Terus kenapa ibu menyesal?" "Di pengajian tadi saya mendengar Ustaz ceramah kan, bahwa siapa yang memberi satu kebaikan maka Allah akan mengganti 10 kali lipat lebih banyak. Lalu kenapa ibu menyesal?" "Itulah Ustaz, saya menyesal tapi bahagia. Allah memberi pelajaran berharga untuk saya dengan kejadian 10 bungkus nasi, sedekah saya dan kehadiran Ustaz. Malamnya saya menyanggupi memberi 10 bungkus nasi. Lalu paginya ajudan Pak Kapolres memberitahu saya untuk menyediakan catering. Catering dadakan untuk tamunya 100 orang. Karena mendengar penuturan Ustaz bahwa sedekah itu salah satu fadilnya akan terbalas 10 kali lipat. Jika saya menyediakan 100 orang, maka 100 orang dikali 10 lipat." Topan tertawa kecil. "Oh ya, rupanya ibu ini menyesal bersedekah, tapi menyesal bersedekah sedikit. Mudah-mudahan Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan amal seseorang senantiasa menjaga hati kita semua dalam memurnikan ibadah hanya untuknya. Tumbuhkanlah terus keinginan untuk menderma, sebab Allah akan terus menyuburkan derma seseorang. Sahabat, tahukah Anda salah satu cara aman untuk tidak hidup di dalam kemelut adalah dengan membiasakan melakukan kebaikan di saat lapang maupun di saat susah. Dan sedekah adalah salah satu bentuk kebaikan. Sementara itu Allah menggaransi tidak satupun kebaikan, kecuali tentu saja bila kebaikan itu dilakukan bukan untuk Allah, disertai riya, iri, dan membuat sakit yang menerima kebaikannya. Sahabat Ras FM, sedekah adalah ibarat seseorang menanam benih. Dari benih itu muncul 7 tangkai, setiap tangkainya mengandung lagi 100 benih. Begitulah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.